Mitra Bisnis, dalam kasus kerusuhan massa yang menentang kehadiran tambang emas di Bima Nusa Tenggara Barat, Bupati setempat bertahan untuk tidak mencabut izin. Namun Kamis minggu lalu, massa membakar kantor Bupati dan membebaskan 53 tahanan yang terkait kerusuhan sebelumnya. Bupati sepertinya mengalami dilema karena izin yang telah dikeluarkan kok harus dibatalkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Ya, jadi sebenarnya kan begini, salah satu sifat dasar dari investasi adalah memberikan kepastian hukum terhadap para investor. Harta yang diinvestasikan itu akan aman di wilayah yang ditawarkan. Aman dari perlakuan kesewenang-wenangan hukum, baik oleh warga dan juga baik oleh negara. Itu intinya. Itulah yang ditawarkan oleh Indonesia kepada seluruh investor asing secara khusus yang mengatakan bahwa di Indonesia itu ada kepastian hukum. Nah, kalau kita masuk kepada topik tentang investasi di wilayah-wilayah daerah, secara khusus kita bicara tentang investasi eksploitasi sumber daya alam, kan gitu kan? Nah, ini tentunya kan adalah satu bentuk atau satu jenis dari potensi investasi Indonesia. Itu ciri-ciri Indonesia atau ciri-ciri negara Asia Tenggara itu kan biasanya kan salah satu yang dia tawarkan pada investor adalah sumber daya alamnya. Nah, dalam konteks sumber daya alam, maka itu akan berhubungan dengan hukum negara, lalu hukum yang dibangun di wilayah pemerintahan setempat tidak dalam konteks hukum terpisah gitu ya, tapi pelaksananya dalam bentuk perda, dan juga keberadaan-keberadaan rakyat yang berada pada wilayah tempat-tempat yang dieksploitasi tadi. Nah, kalau kita bicara murni secara hukum, maka apapun yang telah diputuskan oleh penguasa Indonesia atau pemerintah Indonesia dalam konteks pusat sampai daerah sehubungan dengan ketentuan hukum investasi, itu adalah hukum yang memang tidak bisa ditawar siapapun, atas alasan apapun dan keadaan bagaimanapun. Itu prinsip dasarnya. Orang hanya boleh diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan tadi. Tapi tindakan-tindakan apalagi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat kekerasan dalam upaya untuk menghentikan satu kebijakan, itu secara umum tidak bisa. Ya. Nah, tapi sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. Kenapa hal itu cenderung terjadi di Indonesia? Nah, ini kan salah satunya adalah masalah masih melebarnya posisi kemiskinan, ketidakseimbangan, ya kan? Khususnya di wilayah-wilayah tambang tadi. Nah, itu menimbulkan persoalan-persoalan yang membuat orang menjadi merasa bahwa dia juga menginginkan sesuatu karena itu adalah wilayahnya. Nah, tapi kan ketentuan kan juga mengatur itu. Nah, yang menjadi inti sekarang adalah apakah memang dasar dari para investor itu untuk mendapatkan haknya itu memang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kalau misalnya dia lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentunya penguasa setempat dalam konteks ini misalnya seperti yang dikatakan tadi pemberian bupati, dia harus berusaha memastikan bahwa hukum itu merupakan satu ketentuan yang memang menjadi ukuran bagi semua pihak, termasuk pada investor, termasuk pada bupati, termasuk pada penduduk lokal. Adalah kewajiban dari bupati tadi untuk menjelaskan kepada semua penduduk lokal bahwa memang investasi itu tujuannya adalah untuk mengembangkan wilayah tempat. Jadi hal-hal seperti ini yang saya sebutkan tadi kan itu kan bentuk-bentuk teoritis yang mau tidak mau itu pasti bagian yang tersentuh dari persoalan-persoalan yang ada tersebut. Misalnya tentang hak kepemilikan lahan, tentang adat, gitu kan? Hak orang yang telah lebih dahulu dari tempat. Nah, hal-hal seperti ini memang seringkali menjadi pemicu, khususnya dalam penggunaan lahan-lahan luas, gitu. Nah, kalau saya bilang bahwa dari pertanyaan tadi, yang paling inti pertama adalah memang dengan melihat bahwa itu adalah satu kasus tersendiri, dalam gambaran umumnya tidak boleh terkesan di Indonesia bahwa hukum itu bisa ditekan oleh satu keadaan. Kalau hukum itu sudah dibangun dan diimplementasikan, maka dia harus memberikan kepastian dan dia tidak bisa diganggu oleh apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seluruh pejabat-pejabat yang menggunakan ketentuan hukum, khususnya dalam pengelolaan-pengelolaan wilayah sumber daya alam, memang harus memperhatikan bahwa proses-proses dealing dengan para investor itu harus dilakukan dengan proses yang sangat profesional dan memang memastikan bahwa bagian-bagian dari hasil kerjasama tadi harus digunakan banyak untuk kepentingan penduduk lokal. Supaya mereka merasa berarti dan mereka menikmati pada wilayahnya. Yang ketiga, dalam proses untuk melakukan itu, karena dia berhubungan dengan lahan-lahan luas, maka harus diperhatikan tentang kemungkinan-kemungkinan adanya penduduk-penduduk yang telah melakukan penguasaan baik secara adat dan juga dengan cara lain. Artinya lepas mereka dari punya hak atau tidak punya berdasarkan hukum agraria, tapi proses-proses pendekatan itu dengan cara sosial yang baik itu harus dilakukan. Yang ketiga memang harus dilakukan dengan sangat transparan, sehingga apapun bentuk-bentuk kritik orang dalam proses itu memang ada, dapat bisa dibuktikan secara hukum dengan baik. Jika 4 poin tadi sebenarnya dilakukan dengan baik, saya melihat bahwa potensi-potensi konflik dalam proses penggunaan wilayah-wilayah luas sehubungan dengan eksploitasi alam itu bisa lebih minimum. Kenapa? Karena seluruh warga negara Indonesia, dia sudah terpatri di benaknya bahwa memang sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang diberikan kewenangannya pada negara untuk mengelola, tapi manfaatnya diberikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, itu pasal 33 Undang-Undang 45. Jadi kalau misalnya ternyata eksploitasi sumber alam itu ternyata digunakan justru menyengsarakan rakyat, rakyatnya marah gitu loh. Nah, jadi kebijakan-kebijakan investasi seperti ini memang yang harus dikombinasikan dengan formalitas hukum. Jadi tidak sekadar formalitas hukum aja. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak. Saya Wendy Lim.